Baik. Ini ada sedikit pertanyaan. Apakah hukum sholat jika sengaja takbiratul ihram saat ihram saat imam ruku, apakah sholatnya tidak sah? Yakni sengaja menunggu, ya, disiasati, direkayasa. Nah, merekayasa itu ada unsur permainan, sengaja, ya, direkayasa. Bisa masuk sebenarnya saat imam masih berdiri, tapi ini sengaja nunggu gitu. Pas imam ruku lari, tutup, ikut takbir supaya dapat rakaat itu. Ini anak-anak biasanya suka begini. Ini main-main namanya. Ya, ini bukan uzur kan berarti? Yang kita pelajari bahwa hukum baca Al-Fatihah bagi makmum apa yang rajih, dan ini pendapat Ibn Baz, Syekh Ibn Baz, dan itu yang kita pilih dalil mendukung ini, bahwa hukum baca Al-Fatihah bagi makmum wajib, bukan rukun. Artinya wajib apa? Ya, jika sengaja ditinggalkan berarti dianggap tidak memenuhi, ya, kewajiban baca Al-Fatihah. Nah, baik. Jadi jika sudah dalam sholat kemudian sengaja tidak baca Al-Fatihah pada makmum dalam keadaan tahu hukum sengaja tidak baca, rakaat itu tidak sah. Nah, jika semua rakaat dia perlakukan begitu, ya tidak sah sholatnya. Baik. Jika rakaat itu saja, dia harus ganti rakaat berikutnya jadi rakaat pertama. Begitu. Itu jika sengaja, dalam keadaan tahu hukum sadar. Nah, adapun jika, ya, jika ada uzur, yakni dia sebenarnya sudah berjalan menuju masjid, ya, sesuai dengan adab al-masyi ila shalah, adab berjalan masjid tanpa berlari mempercepat, tetap jalan biasa beribawat, dapatnya saat imam ruku, jadi tidak ada unsur rekayasa. Ini kan uzur atau lupa baca Al-Fatihah, maka itu dimaafkan. Itu sesuai dengan hadis yang datang dalam hal ini. Nah, artinya meskipun dapat imam ruku, dia takbiratul ihram dulu berdiri, kemudian langsung menuju ruku bersama imam sambil takbir lagi Allahu Akbar. Jadi tidak bersedekap, menurunkan tangan sambil bergerak ruku Allahu Akbar lagi. Ya, takbir intiqal setelah takbiratul ihram. Nah, takbir intiqal langsung menuju ruku tanpa bersedekap. Baik. Ini dia dianggap dapat rakaat itu karena uzur. Adapun direkayasa, imamnya dilihat. Pas ruku lari, Allahu Akbar. Kejar imam ruku. Ini bukan uzur. Bagaimana karena jadi uzur? Sengaja ditunggu. Dia bisa masuk dalam sholat untuk baca Al-Fatihah, melaksanakan kewajiban, tapi sengaja pas ruku baru lari, baru kemudian lari ngejar imam. Bukan uzur itu, artinya dia tidak dapat rakaat itu. Tidak dapat dia. Dia harus tetap sama-sama capek. Nah, jadi nanti jika imamnya salam, dia harus nambah satu rakaat. Sama saja, makanya enggak usah begitu. Sholatnya tetap sah. Ini makanya sholatnya sah atau tidak. Sah, tapi dia tidak dapat rakaat itu. Karena bukan uzur dia meninggalkan Al-Fatihah di rakaat pertama. Baik. Para orang yang tidak mampu duduk istirahat ketika masbuk, bagaimana? Tidak mampu istirahat maksudnya apa? Ada luka di kakinya, kakinya keselio, tidak bisa istirahat, tidak bisa dilipat, bisa diluruskan ke belakang, tidak masalah. Ini sifat hanya mustahab, afdholiyah saja, tidak wajib. Ya, hanya menentukan kesempurnaan pahala sholat. Jika tidak dilakukan, sholat tetap sah, tapi kurang afdol. Jika ada udur, sebenarnya dia biasa mengerjakan istirahat sesuai sunnah sifat sholat Nabi. Kali ini keseleo kakinya atau ada luka, dia tidak bisa bentangkan melintang, sakit, ya, teperi, sehingga dia tidak bisa mengamalkan padahal dia ingin. ya, maka sesuai kemampuannya. Tidak apa-apa diuruskan ke belakang dan insya Allah tetap dapat pahalanya karena wudu. Nah, apa adapun sengaja ditinggalkan istirahat padahal tidak ada udur, maka ya, dia kehilangan pahala mengamalkan sunnah istirahat, artinya kurang sempurna pahala salatnya. Salat tetap sah. Apakah ada hadis yang sahih tentang menggoyangkan, yakni menggerakkan jari telunjuk di tasyahud akhir? Bukan hanya di tasyahud akhir, tasyahud pertama itu memang dibahas nanti. Ya, itu dibahas nanti. Yang benar pada mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i tidak digerakkan. Ya. Dan ini yang rojak akan dibahas nanti. Ya. Yang benar hadis yang datang yang terhafalkan dari Nabi, yang benar riwayatnya dari Nabi hanya menunjuk. Adapun riwayat menggerak-gerakkan itu riwayat yang ganjil, syad, keliru. Satu rawi lawan 13 rawi. 13 rawi tidak ada yang meriwayatkan menggerakkan. Satu rawi toh. Satu lawan 13. Mana yang benar? Nah, baik. Kita bahas nanti. Al-Albani satu lawan 2 saja dianggap yang satu ini syad. Banyak hadis-hadis yang difonis oleh Al-Albani riwayat ini ganjil, syad. Syaratnya ganjil, keliru, karena satu rawi ini sendiri ya menyelisih dua rawi yang lebih thiqah, menjadi tiga rawi. Ini satu menyelisih 13. Nah, kata saya mukbil, jika hadis ini tidak ganjil, tidak ada hadis ganjil di dunia. Nah, tidak ada yang ganjil di dunia jika yang ini tidak ganjil. Bagaimana bisa satu lawan 13 dianggap sahih, sementara satu lawan 2 lawan 3 saja dianggap sahih. Dianggap apa? Satu lawan dua, lawan tiga saja dianggap ganjil, salah yang satu. Nah, karena ini lebih tiga dan jumlah lebih banyak. Ini satu lawan 13. Jika ini tidak syad, maka tidak ada lagi hadis yang keliru yang syad di dunia. Nah, nanti akan kita pelajari. Bagaimana cara orang apabila melakukan tasyahud, ia tidak bisa melakukan tawarruk dikarenakan ia kesusahan melakukan tawarruk atau kesempitan, terhimpit mungkin. Padahal kalau di sampingnya gemuk, nah, terkadang begitu, wah, sulit. Atau terlalu sempit, ya. Jadi bikin buat shaf itu rapi, rapat, tapi tetap memungkinkan, yakni tetap tidak kesulitan, ya. Jangan sampai begini, tidak bisa berdiri saja sudah kesusahan. Jangan sampai seperti itu, tidak bisa khusyuk jadinya. Nah. Mending mengalah, mundur saja daripada tidak khusyuk, himpit-himpitan. Nah, apalagi mau tawarruk dan seterusnya itu sudah tidak mungkin, berdirinya saja. Jadi tetap, ya enak, ya tetap leluasa, tapi memang rapat, tidak ada celah. Ya, kedua kaki berdiri direnggangkan dengan baik, tidak terlalu lebar, tidak juga terlalu sempit, menghadap ke kiblat. Dua-duanya apa itu mata kaki ditempelkan sejajar selurus, begitu pula bahu. Masya Allah, shafnya lurus, rapi, rapat tapi tidak sempit, rapat tapi tidak sempit. Jadi semuanya bisa mengamalkan tawarruk, bisa tawarruk semua, tidak ada yang terjepit. Nah, tetapi jika itu terjadi, kadang-kadang terjadi di luar perhitungan, pas mau tawarruk, tidak bisa ini, ya sudah udur. Seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya dia selalu mengamalkan tawarruk. Kali ini ada udur, ya. Dia ingin tapi tidak bisa karena udur. Insya Allah tetap dapat pahalanya. Itu. Qul subhanallahi walhamdulillah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.